yang mengajarkan kita untuk menunaikan sholat gerhana, dan ini akan menyelenggarakan sholat gerhana matahari di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia yang akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sebelum sholat asar. Untuk itu kami mengajak semua jamaah, marilah kita melaksanakan sholat gerhana yang merupakan sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau bila terjadi gerhana. Jamaah semuanya kembali, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa informasi dan agenda kegiatan selama satu pekan ke depan di Masjid Baitul Ihsan. Yang pertama, untuk lebih meningkatkan kita kepada Al-Quran, MMDI menyelenggarakan simpangan Al-Quran pada hari ini mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi sampai dengan pukul 16.30 bersama para hafiz penghafal Al-Quran, dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Bahtiar Nasir LC mulai pukul 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dengan maksud mengedarkan kembali energi dan semangat perubahan ke arah kualitas yang lebih baik, khususnya dalam momentum tahun baru 1431 Hijriah dan 2010 Miladiah, MMDI akan menyelenggarakan ceramah interaktif bersama Ustaz Nanang Qasim Yusuf. Beliau adalah penulis dan trainer The Seven Awareness pada hari Selasa 19 Januari 2010 pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang serbaguna Menara Sabudin Prawira Negara lantai 3. Berikutnya agenda kegiatan rutin sepekan. Pada hari Rabu 20 Januari 2010 mulai pukul 12.25 waktu Indonesia Barat akan diselenggarakan kajian muslimah bersama Ustaz Umay M. Ja'far Siddiq MA bertempat di ruang basement masjid. Kajian lepas kerja pencerahan rohani pada hari Rabu 20 Januari 2010 mulai pukul 16.45 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz M. Lukman Hakim MA bertempat di ruang basement masjid. Adapun kajian ba'da dzuhur hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 18 Januari sampai dengan 21 Januari 2010 pada hari Senin akan diselenggarakan kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Dr. Muhriz M. Hanafi. Hari Selasa, Ustaz Mustafa Abdul Rahim LC akan membicarakan mengenai kajian Sirah Sahabat. Hari Rabu, Ustaz Kiai Haji M. Husni Tamrin akan mengkaji akhlak. Dan pada hari Kamis akan diselenggarakan kajian bedah buku bersama Ustaz Heri Nurki. Jamaah rahimakumullah, kami mohon keriduannya untuk mendoakan almarhum Bapak Ahmad Sunardi yang wafat pada hari Kamis 14 Januari 2010. Beliau adalah ayahanda dari saudara Sadikun, teknisi Masjid Baitul Ihsan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal solehnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Bapak, Ibu dan keluarga pegawai dan pejabat di lingkungan Bank Indonesia yang saat ini sedang ditimpa ujian dalam perut sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya dan memberi kesembuhan baginya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk pelaksanaan ibadah Jumat hari ini 29 Muharram 1431 Hijriah bertepatan dengan 15 Januari 2010 Masehi, Insya Allah akan bertindak selaku khatib Ustaz Ikhwan Abidin Basri MA. Beliau adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan tema khutbah nilai-nilai integritas dalam Islam yang merupakan rangkaian khutbah tematis yang akan disampaikan pada Jumat hari ini dan Jumat depan. Imam Ustaz Abdul Wahid Akbar dan muadzin Ustaz Junato Tasir. Setelah sholat Jumat akan diadakan diskusi singkat mengenai materi khutbah. Untuk itu mohon kesediaan jamaah yang mempunyai keluangan waktu untuk mengikuti diskusi dimaksud. Marilah kita menundukkan diri dengan hikmat khusyuk, dengan tidak berbicara. Kita halo rasa kantuk kita. Kita nonaktifkan telepon seluler kita sehingga insya Allah ibadah Jumat ini dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian dan mohon maaf bila terdapat kehilangan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أثبت الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار ويقول تبارك وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Kita ekspresikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita. Petunjuk kepada kita, inayah kepada kita. Sehingga dengan itu semuanya iman tetap berada di dalam kalbu kita yang menggerakkan kita untuk meninggalkan semua urusan duniawi di kantor-kantor kita dalam rangka menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan menuju kemenangan, panggilan menuju sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kita laksanakan dengan ringan, tanpa ada beban, karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh langkah kita menuju kepada tempat yang mulia ini sebagai wujud daripada iman, wujud daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud daripada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik, amal soleh yang merupakan investasi kita di masa yang akan datang, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan semoga semuanya itu menjadi amalan soleh kita yang merupakan suatu bentuk hasil daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap disampaikan kepada junjungan kita pemimpin anbiya dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menegakkan kebenaran, memberikan petunjuk kepada kita, yang membuat kemanusiaan yang tadinya berada di dalam jurang kehancuran menuju kepada alam terang benderang, ketenteraman, kedamaian dan kemakmuran lahir dan batin. Dan seluruh para pengikutnya, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti dari zaman dahulu sampai akhir hari nanti. Hadirin rahimakumullah. Pada kehidupan kita sekarang ini, baik di tahun yang lalu maupun di tahun yang sekarang ataupun yang akan datang, banyak sekali kejadian-kejadian yang kita saksikan, baik itu dalam lapangan ekonomi maupun di lapangan politik, hukum dan lain sebagainya, yang merupakan kejadian-kejadian yang sangat besar, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi kita, yang mengganggu bukan hanya kedamaian pikiran kita, tetapi juga masa depan sekelompok orang ataupun seluruh bangsa. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan adalah suatu pesan dari Islam yang seharusnya menjadi pilar daripada hubungan antar manusia, baik itu dia sebagai individu maupun sebagai lembaga, yang dengan itu hubungan akan terjalin dengan baik dan sistem kehidupan seluruhnya akan berjalan dengan baik. Salah satu daripada nilai-nilai Islam yang sekarang ini menjadi omongan banyak pihak adalah integritas nilai Islam dalam kejujuran. Setelah krisis keuangan dan ekonomi 12 tahun yang lalu, para ahli, baik itu ekonomi maupun keuangan, sepakat bahwa disiplin pasar tidaklah cukup untuk mengawal mekanisme pasar. Semua orang tahu bahwa mekanisme pasar itu memerlukan suatu prasyarat untuk beroperasi dengan baik. Tanpa itu, maka akan terjadi distorsi yang pada akhirnya mekanisme pasar itu tidak akan bisa berjalan. Salah satu hal yang sangat penting di dalam suatu disiplin pasar atau market disiplin adalah adanya trust, adanya kejujuran. Kalau dalam bahasa Arab disebut thiqo, dalam bahasa hadis disebut, dalam bahasa Al-Quran disebut sidik. Kalau kita jelaskan sesungguhnya antara sikoh dengan sidik ini jauh lebih luas daripada trust yang kita kenal dalam profesionalisme atau dalam hubungan antara individu dengan individu yang lain, atau individu dalam suatu lembaga, atau individu terhadap lembaga. Semua orang profesional pada zaman sekarang ini, kalau dikatakan apa, diajak pada spiritualisme, mereka iya. Mereka akan mengatakan kami spiritual. Kami ini adalah makhluk yang spiritual. Karena itu kemudian ada model-model pelatihan spiritualisme di kalangan para eksekutif ataupun para profesional. Tetapi profesional, tetapi spiritualisme di sini is not religiosity. Bukan merupakan suatu pendalaman terhadap agama. Oleh karena itu, jadi tidak searah dengan anjuran Islam. Sebab Islam itu adalah suatu konsep yang kafah, suatu konsep yang menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Nah, salah satu pilar utama yang saya sebutkan tadi adanya mekanisme pasar atau disiplin pasar bisa berjalan dengan normal adalah adanya trust, adanya kepercayaan. Kalau kita lihat ambruknya pasar finansial, ambruknya apapun, sistem apapun juga, bahkan ideologi negara sekalipun, seperti komunisme, seperti juga ideologi politik yang lain yang sudah runtuh di telan sampah sejarah, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya trust. Orang curiga kepada orang yang lain, pemimpin curiga kepada yang lain, presiden curiga kepada yang lain. Stalin, Lenin curiga kepada Stalin, Stalin curiga kepada pembantu-pembantunya, semuanya curiga, tidak ada yang trust. Dan akhirnya sistem itu tidak bisa berjalan dan akhirnya hancur 1989. Dalam banyak hal juga begitu, dalam lapangan ekonomi, keuangan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah sistem disiplin pasar ini bisa berjalan tanpa adanya trust. Oleh karena itu, maka kepercayaan, keyakinan itu merupakan suatu prasyarat bagiannya hubungan antara manusia, antar lembaga, atau manusia di dalam lembaga itu. Tanpa adanya trust ini, mustahil sistem akan berjalan. Itulah sebabnya kemudian akhir-akhir ini timbul konsep KCD dan lain sebagainya yang mencoba untuk mengatur semua individu atau agen yang ada di dalam sebuah lembaga itu bekerja sesuai dengan tugas, kompeten dan lain sebagainya. Nah, Islam memberikan suatu nilai lebih daripada itu sebetulnya. Kalau kita lihat di dalam konsep sidik atau konsep siko dalam ilmu hadis misalnya, itu jauh lebih hebat, lebih luas cakupannya daripada sekedar trust di dalam kehidupan profesionalisme. Seorang rawi hadis misalnya, salah satu karakter yang harus ada di dalam diri seorang rawi supaya hadisnya diterima oleh rawi yang lain adalah thiqo, dapat diandalkan. Nah, thiqo ini adalah muncul karena integritas dia terhadap nilai-nilai Islam. Ada seorang Mukhariz, kalau tidak salah Imam Bukhari, ketika hendak merawikan, mentahqiq ada sebuah hadis dari seorang rawi, dan kebetulan rawi itu hidup pada zaman beliau, beliau datang. Ketika melihat seorang rawi ini tidak memakai sandal, itu Imam Bukhari tidak mau menerima hadisnya, tidak mau lagi mencatat dia sebagai rawi yang tiga. Begitu telitinya, begitu detailnya tikoh ini dan konsep ilmu hadis. Jadi, kalau ulama hadis itu dikatakan tikoh oleh ahli hadis yang lain, itu berarti bahwa hadis yang disampaikan oleh rawi tersebut dapat diterima dan dianggap sah. Itu luar biasa, sangat detail. Kemudian kita melihat konsep sidik. Sidik itu adalah kejujuran, artinya adalah kejujuran. Dan sidik ini adalah karakter utama seorang Nabi dan Rasul. Banyak ayat Al-Quran mengatakan misalnya, innahu kana siddiqan nabiyya wadhkuru fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya wadhkuru fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi sebelum seseorang itu diangkat menjadi rasul, tercermin di dalam dirinya integritas kepada kejujuran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena dia akan dipercaya, diandalkan oleh semua orang. Maka dia memperlihatkan secara inherent dalam dirinya karakter sidik, bahkan sidik yang paling top. Gak ada lagi sidik yang ditampilkan orang melebihi sidik yang ditampilkan oleh para nabi dan rasul. Jadi itu karakter para nabi. Nah, inilah yang hilang dari bangsa kita, inilah yang hilang daripada dunia saat ini. Kejujuran itu ketika berlaku dalam sebuah masyarakat sepertinya sulit untuk diukur. Untuk mengukurnya bagaimana ketika kejujuran berlaku di mana-mana? Agak sulit. Tapi kejujuran itu akan gampang sekali kita ukur nilainya ketika kita kehilangan kejujuran. Baru setelah kita kehilangan kejujuran, maka kita sangat kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Ambruk semua sistem, mekanisme pasar, politik, hukum dan lain sebagainya hancur oleh karena kejujuran tidak ada. Begitulah pentingnya. Itulah sebabnya Imam Ghazali sendiri menulis dalam kitab Ulumuddin itu sangat panjang tentang sidik ini. Bahkan beliau menjelaskan dimensi-dimensi marotib, tingkatan-tingkatan daripada sidik itu sampai 6 macam. Dan itu semuanya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, jauh sekali, jauh lebih luas daripada apa yang diakui dalam profesionalisme sekarang. Karena kejujuran, trust yang merupakan konsep barat, itu hanya mengukur lahiriah saja. Sedangkan kalau sidik itu mengukur dimensi rohani, dimensi niat, dimensi iroda dan lain sebagainya, yang itu dikesampingkan sama sekali oleh persiapan. Misalnya dimensi lisan, asidku fil lisan, jujur di dalam menjaga lisan. Kata Imam Ghazali, golongan ini adalah kejujuran yang terkait dengan al-ikhbar fil mali atau fil mustaqbal, yaitu dimensi ini mengukur seseorang dalam memberikan informasi, dalam memberikan kabar, di mana kabar itu bisa berdimensi di masa yang akan datang, dimensi yang telah lalu, future atau in the past, seperti itu. Kalau seseorang itu mengkabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu, orang itu berdusta. Ini yang dimaksud dengan kejujuran pada zaman sekarang. Pada umumnya orang mengukur kejujuran atau sidik pada dimensi itu. Tapi Islam jauh lebih daripada itu. Dimensi yang kedua adalah dimensi niat. Dalam Islam dikatakan bahwa seluruh yang membangkitkan gerakan kita, apakah gerakan itu sifatnya ubudiyah ataupun muamalah, maka gerakan itu pembangkitnya adalah seharusnya adalah niat ikhlas kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Tapi kalau trust, bisa saja orang itu berbuat atau berkata benar karena ada sesuatu, ada sesuatu yang dia inginkan, ada kondisi tertentu di mana dia dipaksa untuk berkata jujur, tapi sehari-harinya dia tidak pernah jujur. Yang seperti itu adalah yang terjadi dalam dunia kita. Di depan anak buah kita berlagak terus berwibawa, begitu kita keluar kantor, wallahualam apa yang dia buat. Nah, ini namanya jujur sidik, tapi dalam pengertian trust, tapi dalam pengertian konvensional, tidak sampai pada dimensinya. Lebih jauh lagi Imam Ghazali menjelaskan bahwa sidik itu dimensinya ada dalam azab. Azab, azab itu adalah keinginan yang kuat. Contoh misalnya, kalau Allah memberikan rezeki kepadaku, saya akan infak sepenuhnya. Ya, misalnya begitu. Berdoa dia berani seperti itu, berharap kepada Allah seperti itu. Dan tiba-tiba dia betul-betul mendapatkan rezeki yang dia inginkan. Tetapi ketika rezeki itu datang, dia khianat dengan azam dia. Banyak kita lakukan seperti itu. Bernazar, berniat, bernazar, kalau ini, ini, kalau saya dapat ini, saya akan begini dan lain sebagainya. Begitu nikmat itu betul-betul diberikan oleh Allah SWT, dia tidak lakukan. Dia ganti. Dia berdusta. Makanya Al-Quran mengatakan, untuk yang kasus kebalikan daripada ini, minal ladina rizalun, rizalun sodaku ma'ahadullah alaih, faminhum man kodoh nahbahu, faminhum man yang tajir, fama badadu tabdila. Ini cerita sahabat pada waktu perang Uhud. Seorang sahabat yang terlepas dari perang Badar, jadi beliau ini tidak ikut perang Badar. Begitu dia tahu betapa fadilahnya, betapa betapa tingginya derajat orang-orang yang gugur dalam perang Badar, langsung masuk surga. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, menyesal sekali sahabat ini tidak bisa ikut serta dalam perang Badar. Maka dia berazam, berjanji kepada dirinya, kalau ada perang, saya akan mati, saya akan rela dipotong-potong tubuh saya. Betul-betul ketika perang Uhud terjadi, sang sahabat ini, saya lupa namanya, ikut berperang dan akhirnya tubuhnya terluka lebih daripada 70 70 luka tusukan, ada yang sedang pedang dan lain sebagainya. Turunlah ayat ini. Dan di antara orang ada yang menginginkan kematian syahid itu, dan mereka betul-betul memperoleh apa yang diinginkan. Dan yang selamat tidak mati syahid, mereka menanti karena nyawanya belum dicabut pada saat itu, tapi pasti suatu saat akan dicabut, entah itu dalam perang ataupun bukan. Jadi ini dimensi integritas, kejujuran kepada diri sendiri, yang tidak mungkin kita lihat konsep seperti ini dalam konsep trust konvensional yang barat. Karena itu sesungguhnya, masya Allah, kalau kita lihat nilai-nilai Islam ini luar biasa. Apabila kita kaji secara mendalam, akan memberikan, tidak saja kita akan profesional dalam bidang pekerjaan kita sehari-hari, kita akan menjadi hamba Allah yang profesional dalam di kantor, di mana-mana. Tapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita betul mendapatkan kesadaran ibadah yang paling tinggi, sehingga boleh dikatakan kita itu beribadah 24 jam. Karena kesadaran kita itu kita kontrol agar supaya dalam domain pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan macam-macam, baik itu dalam batin apalagi dalam ucapan dan tindakan. Semuanya itu adalah buah daripada tauhid, buah daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, buah daripada qaulul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah maka sesungguhnya integritas dalam hal ini kejujuran itu tidak lain adalah buah daripada iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditiru, tidak bisa diciplak. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa kalimat thayyibah seperti pohon, la ilaha illallah seperti pohon yang akarnya menghujam ke bawah ke dalam tanah, dan pohonnya besar dan daunnya rindang, kemudian memberikan buah yang enak dimakan. Itu hanya kalimat thayyibah. Sebaliknya kalimat khabitsah, selain daripada la ilaha illallah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuahkan pohon yang tidak bisa dimakan. Karena ini konsep dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa ditiru. Kalau meniru hanya nama saja, tapi hakikatnya, karakternya, nature-nya is very very different, sangat berbeda. Oleh karena itu, bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada ajaran Islam. Seruan pada zaman sekarang ini, di mana ciri daripada zaman kita ini, zaman yang dunia adalah amanah. Amanah itu ditinggalkan orang. Para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan maksudnya amanah itu ditinggalkan orang. Salah satu artinya adalah kamu sekarang dipimpin orang-orang yang tidak kredibel, yang tidak paham, tidak paham terhadap agama kamu, tidak paham terhadap musuh-musuh kamu. Ya seperti ini, tidak paham besar. Dan mungkin zaman itu sudah kita lewati atau sedang kita lewati, di mana orang yang tidak pantas menerima amanah, mereka beramai-ramai mencari amanah itu dan tidak bisa mengamalkan. Nah, ini pentingnya kita kembali kepada konsep Islam, bahwa integritas, kejujuran, sidik, thiqah yang merupakan nilai, yang merupakan karakter utama daripada para nabi dan rasul, ulama hadis, ini merupakan sesuatu yang sangat kita inginkan kembali hidup di dalam tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, agar supaya keadilan itu menjadi tetap keadilan, dapat dijunjung tinggi, bukan kedzaliman, agar supaya kebenaran itu dapat kita tegakkan, agar supaya hukum itu bisa ditegakkan, tidak pakai mafia peradilan dan lain sebagainya. Semua itu adalah tidak jujur, semua itu adalah tidak benar, dan semua itu adalah kesengsaraan bagi kita dan rakyat kita semuanya. Oleh karena itu, saya serukan lewat mimbar ini, marilah kita mengikuti atau mencontoh salah satu sifat Rasul, yaitu siddiq, yang dimensinya sudah saya terangkan tadi, meskipun sebetulnya belum lengkap karena ada 6, waktunya tidak akan cukup dalam khutbah yang singkat ini. warahmatullahi wabarakatuh fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam khutbah yang kedua, saya ringkaskan apa yang saya sampaikan dalam khutbah yang pertama, bahwa dunia kita mengalami banyak guncangan, krisis. Tetapi krisis-krisis itu salah satu pemicunya adalah tidak adanya kepercayaan, tidak adanya sidik, tidak adanya sikoh di antara para pelaku. Akan tetapi daripada krisis itu kemudian timbul bencana yang dirasakan oleh mayoritas umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, janganlah kita membangun suatu sistem yang tidak ada kaitannya dengan ledger agama kita. Allah sendiri memberikan pilar itu kepada kita, salah satu diantaranya adalah sidik yang merupakan karakter para nabi dan rasul, dan inilah yang harus kita teladani, bukan konsep barat yang duniawi dan tidak berdasarkan landasan syariat sama sekali, dan efeknya tidak akan bisa bertahan lama, karena itu hanya buih saja. Oleh karena itu, mari kita contoh sifat-sifat utama daripada rasul, para ulama, yaitu sidik dalam pengertian yang sebenarnya, dalam dimensi yang seluas-luasnya, dan juga sifat-sifat yang selama ini menjadi pilar ulama kita dalam, terutama dalam ilmu hadis, yaitu fikoh, yang ini merupakan suatu hal yang sudah hilang dalam masyarakat kita, yang menyebabkan hubungan antara individu kita tidak dapat dikontrol, sering terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Inna Allah malaikati yusallun ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ilal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la'dhikrullahi akbar wa aqimus shalah.